Yang suka ninja apa Vespa? Ya, ayo. Nek aku suka ya, ninja. Masa ke Vespa ya, yo. Sehat. Gak apa-apa, Ton. Gak apa-apa, aman. Diwastuku ninja, cebule pilih Vespa. Diwas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Asik. Rosa Tresno kui, tutu amerko bondo. Sayang lan kemati, ngalah ke caca. Terima kasih mas-mas bengang ganteng, bunga-bunga sosialnya di sini.